Buat yang suka sama lagu ini. Terima kasih tuh luka yang kau beri. Ku tak percaya kau tak begini. Dulu kau menjadi malaikat di hati, sampai hati kau telah begini. Berkali-kali kau katakan sendiri, kini ku tak benci, cintamu tak pergi. Pergi saja kau pergi, tak usah kembali. Percuma saja kini hanya mengundang peri. Buang saja kau, buang cinta yang kemari. Perasaan tak mungkin percayamu lagi. Cukup tahu ku dirimu, cukup sakit ku rasakan kini. Janji yang selalu ku ingat hingga mati. Kau setia hingga ku begini. Berkali-kali kau katakan sendiri, kini ku tak benci, cintamu tak pergi. Pergi saja kau pergi, kau usah kembali. Sajak ini hanya mengundang peri. Buang saja kau, buang cinta yang kemari. Perasaan tak mungkin percayamu lagi. Cukup tahu ku dirimu, cukup sakit ku rasakan kini. Sajak ini hanya mengundang peri. Buang saja kau, buang cinta yang kemari. Percayamu lagi, tinggalkan saja diriku, semua kan percuma. Cukup sakit ku rasakan.